أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال لمن رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Masih kita membaca rangkaian pembahasan terkait hukum-hukum mengucapkan salam. Karya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bardisbah Al-Bukhari rahimahullah. Bab idza qala ahlul kitab assalamu alaikum. Bab apabila ada seorang ahli kitab mengucapkan assalamu alaikum, kematian menimpa kalian. Ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwasanya ahli kitab orang Yahudi, orang Nasrani itu kadang ketika menyampaikan salam ada yang dibuang hurufnya, dibuang satu huruf yaitu huruf lam menjadi asam yang artinya al-maut, kematian. Seharusnya assalamu, keselamatan. Tapi ketika dibuang satu hurufnya menjadi assam, al-maut. Dari sini barakallahu fikum. Bagaimana cara kita menjawabnya? Beliau membawakan rahimahullah hadis Jabir radhiyallahu an. Qala sallama nasun minal yahud ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejumlah manusia dari orang-orang Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan assalamu alaikum. Lamnya dibuang. Assalamu alaikum. Ayat kematian semoga menimpa engkau wahai Nabi. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab wa alaikum, dan juga atas kalian. Rasulullah SAW menjawab wa alaikum saja, bukan wa alaikumussalam, tapi cukup menjawab wa alaikum. Dari sini ada yang berdalil dengan hadis ini bahwasanya menjawab salam orang kafir itu cukup sampai wa alaikum saja. Berdasarkan di sini menjawab salam orang kafir cukup dengan wa alaikum saja. Kenapa? Karena Nabi SAW itu menjawab salamnya orang Yahudi di sini dengan mencukupkan sampai wa alaikum titik. Wa alaikum saja. Iya. Faqalat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ya, wa ghadibat, dan Aisyah radhiyallahu taala anha marah. Ya. Beliau Aisyah radhiyallahu taala anha ya, dalam riwayat yang lainnya mengatakan apa? Wa alaikum ya. Apa la'anallahu atau la'natullah alaikum atau kama qalat radhiyallahu anhu. Semoga laknat Allah tertimpa kalian. Subhanallah. Ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan marahnya menjawab dengan kalimat, semoga laknat dari Allah menimpa kalian dan semoga kemurkaan dari Allah menimpa kalian. Ya, wa la'natullahi alaikum ya wa ghadiballahu. Apa maqalat radhiyallahu anhu. Semoga laknat Allah menimpa kalian, semoga kemurkaan Allah menimpa kalian. Artinya dibalas oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Beliau menyatakan, "Alam tasma' ma qawlu wa Rasulullah, tidakkah Anda dengar apa yang mereka ucapkan?" Qala bala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya mendengar." Ya, qad sami'tu. Saya mendengar apa yang mereka ucapkan. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar bagaimana bentuk salamnya ahlul kitab orang Yahudi tadi. Sehingga Rasulullah SAW menjawab, Wa'alaikum. Ternyata Rasulullah SAW mendengar apa yang diucapkan orang-orang Yahudi tadi dalam bentuk salam yang dipelesetkan. Salam yang dibuang satu huruf. Samu. Ya, dari sini ikhwah barakallahu fikum, dalam bahasa Arab satu huruf saja dihapus itu maknanya bisa berubah 180 derajat. Ya, harusnya assalamu. Lam dibuang sama orang-orang Yahudi menjadi assamu. Kalau assalamu artinya keselamatan. Kalau assamu artinya kematian. Coba bayangkan. Satu huruf dihilangkan maknanya bertolak belakang. Keselamatan berubah menjadi kematian. Ya, assalamualaikum, semoga kematian menimpa kalian. Sepintas didengar mungkin mirip-mirip assalamualaikum. Ya. Padahal maknanya begitu jauh berbeda. Ketika lamnya dibuang. Nah, subhanallah, Rasulullah SAW ternyata cukup menjawab dengan kalimat yang simpel, wa'alaikum saja. Ya. Kemudian beliau menyatakan, radattu alaihim. Ya. Aku sudah menjawab ya doanya mereka. Doanya semoga kematian menimpa kamu dibalas, semoga menimpa kamu juga. Ya, kemudian apa? Nujabu alaihim wa la yujabuna alaina. Ya, kita didoa apa? Doa kita dikabulkan. Ya, doa kita diijabahi. Ketika kita mendoakan, semoga kalian juga tertimpa kematian. Kata Rasulullah SAW, doanya kami diijabahi. Kalian akan mati, begitu ya, kurang lebihnya. Wala yujabuna alaina. Tapi mereka tidak dikabulkan doanya kepada kita. Mereka mengatakan, semoga kematian menimpa engkau, wahai Nabi, ini enggak dikabulkan. Khadal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita, Rasulullah SAW mendengar salamnya orang-orang Yahudi dengan lafaz yang dipelesetkan tadi, assalamualaikum. Sehingga beliau pun menjawab dengan wa'alaikum titik sampai situ. Ya. Sehingga dari sini Syekh Albani rahimahullah dan beberapa ulama kita berpendapat kalau salamnya jelas dengan lam assalamu alaikum maka dijawab sempurna wa alaikumussalam warahmatullah. Ya, kalau salamnya jelas maka dijawab wa alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh. Ini juga didukung oleh ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang sudah berlalu, raddu assalam ala man kana Yahudi dan Nasronian. Jawablah oleh kalian salam dari orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Ya, au Majusian atau orang-orang Majusi. Jadi Allah alamin shawab, ini yang dipegangi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, jadi mengucapkan atau menjawab salam kepada orang Yahudi, Nasrani, kafir, Majusi, itu boleh dengan lafaz assalam, apa, dengan lafaz waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dengan syarat salam yang mereka ucapkan jelas. Ya, bukan salam yang diplesetkan. Betul-betul salamnya kita dengar assalamualaikum. Kata orang poso bilang lurus-lurus salamnya. Kalau salamnya lurus-lurus, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Ya, ini mazhabnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan beberapa ulama kita sekarang, Syekh Albani rahimahullah, boleh menjawab waalaikumsalam. Yang penting salamnya betul. Jangan diplesetkan assalamualaikum. Ya, kenapa Nabi alaihi salatu wasallam menjawab waalaikum saja? Karena salamnya diplesetkan menjadi assalamualaikum. Nabi dengar. Sehingga beliau cukup mencukupkan dengan waalaikum. Tapi kalau salamnya sempurna, maka beliau ya apa? Menjawab. Afan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berpendapat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disempurnakan. Ya, jadi ini kondisi menjawab salam. Kondisi menjawab salam. Beda kalau kita mendahului salam, ini enggak boleh ya. Mendahului salam kepada orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak boleh. Ya, la tabda'ul yahuda wa la nasara bisalam. Jangan kalian mendahului orang Yahudi, orang Nasrani dengan salam. Ya, sebagaimana dibawakan pada bab sesudahnya. Ya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab ya yutarru ahlul kitab fit tariq ila adyaqiha. Bab untuk memaksa ahli kitab di jalan ke tempat yang lebih sempit. Ya. Beliau membawakan hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika ya Rasulullah SAW menyatakan apa? La tabda'ul yahuda wa lan nasara bisalam. Fa idza laqitumuhum fattaruhum ila ahl adyaqi. Ya, jangan kalian mendahului orang Yahudi, orang Nasrani dengan salam. Kalau kalian ketemu sama orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, fattaruhu, paksa dia ila adyaqihi, untuk ke tempat yang lebih sempit. Ya. Dipaksa untuk ke tempat yang lebih sempit. Kenapa? Untuk dihinakan. Dihinakan. Kenapa? Karena ahlul kitab, orang kafir, musyrikin itu hina. Allah Azza wa Jalla menyatakan apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama qalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dalam surat? Apa? Surat apa ini? Hah? Lam yakunil ahsanta al-bayyinah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah pakai inna, sesungguhnya. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab, wal musyrikin, dan orang musyrikin, fi nari jahannam, mereka berada di neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Sejelek-jelek makhluk. Ya. Sehingga kondisi hakikatnya orang-orang kafir itu dihinakan. Ya, di dunia untuk dihinakan. Cuma sekarang subhanallah kondisi Islam dan kaum muslimin itu begitu memprihatinkan. Ya. Kondisi sekarang. Gara-gara salah satunya adalah fitnah demokrasi. Demokrasi, menurut demokrasi semua manusia mukmin kafir itu sama satu derajat. Gara-gara demokrasi, mukmin dan kafir sama satu derajat. Ini diantara menyebabkan demokrasi itu tauhid yang harus dijauhi. Kenapa? Karena mereka atau demokrasi ini pemahaman yang sangat-sangat berbahaya bagi akidah umat Islam. Ya, mukmin dan kafir sama. Padahal disebutkan tadi orang-orang kafir, Allah Azza wa Jalla katakan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, ya, orang-orang musyrik itu fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, mereka masuk di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek manusia. Sementara kalau orang beriman, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka adalah sebaik-baik manusia. Ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan kalau mukmin beramal soleh, sebaik-baik manusia. Kalau orang kafir, musyrikin, itu sejelek-jelek manusia. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Tapi sekarang kata demokrasi apa? Mukmin dan kafir sama. Ya, subhanallah. Ini kufur. Ya, sehingga akidah demokrasi berbahaya. Harus dijauhi. Taghut yang harus dijauhi. Ya, sama-sama suaranya, sama-sama derajatnya, dan seterusnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi kondisi sekarang umat Islam sangat memprihatinkan. Butuh kepada dakwah, butuh kepada ya, ajakan untuk kembali kepada prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ya, beliau mengajarkan kepada kita fa idza laqitumuh. Kalau kalian ketemu mereka faqtaruhu paksa ila adyaqihi untuk ke pinggir, ketemu sama-sama di tengah jalan. Yang muslim jangan minggir. Ya, untuk ke pinggir. Dipinggirkan mereka. Ya. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW, di zaman salaf, Islam begitu jaya. Ya, orang-orang kafir, syiar-syiar kesyirikan, kekufuran itu begitu dihinakan. Ya, sehingga mereka mampu begitu. Barakallahu fikum. Tapi di zaman sekarang, kadang ada yang mampu, kadang ada yang tidak. Ya. Kaum muslimin ada yang bisa menerapkan yang seperti ini, kadang ada yang gak bisa. Ya, bahkan sebagiannya kalau mau berani seperti itu, akan memudaratkan. Maka jangan dilaksanakan. Ya, apa? Jangan dilaksanakan karena akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, berani menjalankan sunnah yang satu ini kalau seandainya di tempat yang memudaratkan, maka ya ditinggalkan. Yang jadi syahid ya ikhwah barakallahu fikum, ya, kondisi Islam dan kaum muslimin sekarang ini sangat memprihatinkan sampai kadang satu permasalahan ya untuk belum bisa diterapkan di zaman sekarang ini. Salah satu yang ini. Ya, pada sebagian orang mungkin bisa. Sebagian orang lainnya enggak bisa. Harus melihat kondisi masing-masing. Baik. Kemudian juga beliau membawakan bab yang semisal dengannya. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bardis rahimahullah bab kaifa yad'u lidh-dhimmi. Bab bagaimana mendoakan orang kafir zimmi. Ya, mendoakan orang kafir zimmi. Kalau salam tadi udah jelas enggak boleh. Ya, ketemu orang kafir mengucapkan assalamualaikum. Itu enggak boleh. Ya. Wallah alam bisawab termasuk juga selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan seterusnya. Itu salam bahasa Indonesia. Ya. Itu termasuk ucapan salam. Ya. Lah, kalau berdoa, mendoakan mereka kebaikan, mendoakan mereka hidayah, mendoakan mereka ya untuk mendapatkan atau dijauhkan dari kejelekan dan seterusnya, ini lain lagi istilahnya. Sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullah di antara bentuk dalamnya fiqih beliau rahimahullah, ya, beliau berpendapat tentang bolehnya mendoakan orang kafir. Yang penting bukan salah. Ya, beliau membawakan di sini asar dari Uqbah bin Amir al-Juhani, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bahwasanya annahu marra bi rajulin hay'atuhu hay'atu muslimin. Sesungguhnya Uqbah radhiyallahu anhu melewati seorang yang penampilannya kayak penampilan seorang muslim. Ya, penampilannya seperti seorang muslim. Dan di zaman Rasulullah SAW, di zaman salaf, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, di zaman para salaf, muslim dan kafir penampilannya itu beda. Ya. Penampilannya beda. Ya, ada perbedaan, walaupun beberapa jenisnya sama. Barakallahu fikum. Seperti ciri khasnya orang-orang ahli kitab Yahudi, mereka pakai zunar, pakai tali kecil di pinggang. Pakainya jubah begini ya. Pakainya seperti kita, jubah seperti ini misalkan. Tapi pakai zunar. Ada tali kecil di ini ya. Itu ciri khasnya orang Yahudi. Mereka dipakaikan itu untuk membedakan, oh ini bukan Muslim. Oh ini Yahudi. Nah, ternyata orang yang ditemui oleh Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu adalah seorang yang penampilannya sebenarnya penampilan Muslim. Ya, fasallama. Lalu beliau mengucapkan salam. Farudda alaihi, lalu dijawab salamnya. Wa alaika wa rahmatullah wa barakatuh. Dan semoga salam terlimpah kepadamu dan rahmat Allah dan barokahnya. Jadi Uqbah radhiyallahu taala tidak tahu. Karena hukum asal kita melihat penampilan zahirnya. Hukum asal kita melihat penampilan zahirnya. Nah ini zahirnya Muslim. Sudah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Masya Allah ya. Jadi orang kita semuanya itu cuma bisa menghukumi zahirnya saja. Loh ternyata orang tadi yang baru saja dia mengucapkan salam kepadanya. Ya, bukan orang Muslim. Faqala lahul ghulam, budaknya mengatakan kepada beliau, innahu nasrani, wahai majikanku, tadi yang Anda mengucapkan salam kepadanya, itu orang Nasrani. Orang Nasrani yang tadi Anda ucapkan salam kepadanya. Ya, dari sini, barakallahu fikum, Uqbah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, tidak mengetahui, ya, orang tersebut adalah seorang Nasrani. Kenapa? Karena penampilannya Muslimin. Penampilannya Muslimin sehingga diucapkan salah. Ya, diucapkan salah. Baik. Nah, di sini juga terdapat faedah ya ikhwah barakallahu fikum bahwasanya kita menghukumi sesuatu dengan zahirnya saja. Ya, kalau memang di satu daerah seperti di tempat kita mayoritasnya daerah Muslim, ya sudah kita ketemu orang ucapkan salam. Ya, kita yakini dia sebagai seorang Muslim. Walaupun ternyata dia di belakang hari atau setelah itu ternyata baru diketahui dia adalah orang Nasrani atau orang kafir. Ya, maka tidak mengapa kita mengucapkan salam. Karena hukum asal dengan daerah yang mayoritas di situ Nasrani atau tidak. Ya, barakallahu fikum. Lah, Uqbah radhiyallahu ta'ala anhu ketika tahu dia Nasrani langsung balik lagi. Fatabi'ahu. Dia balik lagi ketemu orang tadi. Disusul. Suma adrokahu. Disusul orang tadi. Faqala inna rahmatullah wa barakatuhu alal mu'minin. Sesungguhnya rahmat Allah dan barokah dari Allah. Ya, itu hanya untuk kaum mu'minin. Maksudnya tadi kamu sebenarnya enggak berhak dapat salam. Ya. Sebenarnya engkau tidak berhak mendapatkan salam dari saya. Saya enggak boleh mendahului salammu pada dirimu karena engkau adalah seorang Nasrani. Ya, sehingga beliau cuma mengatakan apa? Ya, lakin atallahu hayataka. Akan tetapi semoga Allah memanjangkan umurmu. Wa aktsara malaka, semoga Allah memperbanyak hartamu, wa waladaka, dan memperbanyak anakmu. Ini yang jadi syahid dari bab yang Al-Imam Bukhari rahimahullah bawakan. Beliau mendoakan kepada Allah untuk orang tadi yang Nasrani, semoga Allah memanjangkan umurmu, semoga Allah memperbanyak hartamu, semoga Allah memberikan atau memperbanyak anak-anakmu. Sehingga boleh mendoakan orang kafir dengan doa yang kayak tadi, semoga Allah memberikan ya panjang umur kepada kamu, semoga Allah menjaga kesehatanmu. Ya, semoga Allah memberikan harta kepada kamu. Semoga Allah memberikan anak-anak, ya, mengkaruniakanmu anak-anak dan seterusnya. Ya, dari doa-doa urusan duniawi. Yang lebih penting dari itu tentunya semoga Allah memberikan kamu hidayah untuk bisa menerima Islam. Ya, doa yang kayak gitu boleh. Jadi mendoakan orang kafir hukumnya boleh selama di situ adalah berkaitan dengan ya ayat tadi, semoga Allah memberikan kamu hidayah. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Allahu yahdika. Ya, Allahu ya, sallamaka minal kufur. Semoga Allah menyelamatkan kamu dari kekufuran. Semoga Allah menyelamatkan kamu dari kesyirikan. Ya, kenapa? Karena menyembah Nabi Isa itu kesyirikan. Ya, menyembah ya Nabi Isa Al-Masih itu kesyirikan dan dosa yang sangat besar. Ya, yang tidak pernah ada di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau enggak ridho untuk disembah. Ya, nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihi salam akan turun. Kemudian Nabi Isa dalam keadaan akan mengingkari semua peribadatan kepada diri beliau. Jadi orang-orang Nasrani yang sekarang menyanjung-nyanjung, menyembah-nyembah Nabi Isa, ya, yang dikatakan Nabi Isa ini sebagai Tuhan yang mereka agungkan, kelak di akhir zaman Nabi Isa turun. Ya, untuk apa? Yaqtulu al-khinzir, membunuh babi-babi. Wa yaksuru as-saliba, akan menghancurkan salib-salib yang dulu disembah-sembah oleh manusia, salibnya dihancurkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Isa masih hidup, ya ikhwah. Keyakinan ahlu sunnah, Nabi Isa masih hidup di atas langit sampai sekarang. Ya, tidak diwafatkan. Beliau belum meninggal alaihi salatu wassalam. Ya, ditidurkan oleh Allah azza wa jalla, diangkat ke langit. Baik, setelah itu nanti di akhir zaman beliau akan turun. Ya, kemudian apa? Wala yaqbalul jizyata. Beliau tidak menerima jizyah. Ya, wala yaqbalu illal Islam, beliau tidak menerima kecuali Islam. Sehingga orang-orang yang tidak mau berislam, tidak mau bertauhid, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diperangi oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Ya. Beliau akan mengajarkan ajaran Islam. Kembali ke sini. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wasallam tidak ridho disembah, tidak ridho diibadahi, tidak ridho untuk dijadikan sebagai Tuhan. Ya. Kembali kepada, ya, dari sini orang-orang yang berbuat kesyirikan, termasuk orang-orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa, atau orang-orang yang berbuat kesyirikan, kekufuran apapun yang menyembah selain Allah, tidak berhak untuk dimuliakan dengan sana. Tidak berhak dimuliakan dengan sana. Ya. Nah, kembali, demikian juga di sini Uqbah bin Amr radhiyallahu ta'ala. Ya. Beliau ternyata kembali lagi kepada orang Nasrani tadi sambil mengatakan, ya, inna rahmatallahi wa barakatuhu 'alal mu'minin, sesungguhnya rahmat Allah dan barokahnya itu hanya khusus untuk kaum mukminin. Maksudnya kalimat salam antum enggak berhak dapat. Ya. Tapi kemudian beliau menggantikan dengan doa-doa yang baik. Doa, semoga Allah memperbanyak hartamu, semoga Allah memanjangkan umurmu, semoga Allah memperbanyak anak-anakmu. Ya. Dan barakallahu fikum, ini cara mendoakan kafir zimmi. Kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi, ya ikhwah? Kafir yang tidak memerangi kaum muslimin yang hidup damai di tengah-tengah negeri Islam. Ya, kafir yang hidup damai dan rukun. Seperti orang-orang kafir yang ada di zaman sekarang ini. Yang tidak memerangi kaum muslimin, tidak memusuhi kaum muslimin. Mereka tidak mengapa untuk kita doakan. Ya, tidak mengapa kita berbuat baik pada mereka. Tidak mengapa untuk kita membantu mereka. Selama dalam urusan duniawi. Bukan dalam urusan agama. Ya. Mereka ada yang sakit, enggak apa-apa untuk kita tengok. Ya, ada saudara kita yang sakit, enggak apa-apa kita antar ke rumah sakit. Ya. Ada saudara kita yang dalam keadaan tertimpa musibah, kita bantu. Ya, orang Nasrani dibantu. Ya. Ada saudara kita dalam keadaan apa? Meninggal dunia, yang Nasrani gimana? Kalau meninggal dunia Nasrani gimana? Kita takziah juga ke sana? Hah? Kalau sakit enggak apa-apa dijenguk. Ya, Rasulullah SAW pernah menjenguk tetangga beliau, seorang pemuda Yahudi yang sakit. Dijenguk. Baik, setelah itu didakwahi untuk masuk Islam. Ya. Kemudian, sekarang kalau ada saudara kita yang meninggal, orang Nasrani, gimana? Kita ikut takziah ke sana? Ikut mengantarkan sampai ke kuburannya? Hah? Aduh, sepupu satu kali saya meninggal. Ya. Agamanya Nasrani, bagaimana? Boleh enggak kita ngantarkan? Ya, mulai dari gereja diantar sampai ke pemakaman. Ya. Kita lihat Rasulullah SAW meninggal paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dunia. Siapa itu Abu Thalib? Paman Rasulullah. Bukan cuma sekedar paman, tapi paman yang membesarkan dari kecil. Dari Rasulullah SAW masih kecil dibiayai, dikasih makan, dididik, dibesarkan sampai menjadi dewasa. Sampai berdakwah menjadi rasul masih dibela oleh Abu Thalib. Jadi orang kafir musyrikin Quraisy enggak berani macam-macam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada Abu Thalib yang menjadi bentengnya, pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi qadarullah Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Ya. Jadi datang Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib. Ya Rasulullah, mata ammu. Wahai Rasulullah, sudah meninggal paman Anda. Abu Talib sudah meninggal. Apa jawab Rasulullah SAW? Idhab fawari. Kata Rasulullah SAW, pergi kamu wahai Ali, kuburkan dia. Ya, Rasulullah SAW tidak ikut pergi menguburkan siapa? Pamannya Abu Talib radhiyallahu anhu. Ya, tidak menguburkan pamannya. Walaupun paman sendiri yang membesarkan. Yang disuruh menguburkan anaknya, anak kandungnya. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ya, sehingga dari sini wallahu alim syab, para ulama berpendapat bahwasanya kalau ada kerabat yang ya non muslim meninggal dunia, enggak ada kewajiban untuk takziah. Ya, walaupun kadang dibilang begini, sabar ya ikhwah. Ini bimbingan Rasulullah SAW. Kita ingin menunjukkan kemuliaan akidah Islam. Ya, jangan kita mencari keridhaan manusia. Aduh, enggak enak sama sepupu saya, enggak enak sama kerabat saya, enggak enak sama ini. Nanti mau diomong begini. Sudahlah, berangkat saja. Bawa gula, bawa kopi, bawa biskuit. Ya subhanallah. Ya. Yang kayak gini berarti lemah iman kita. Jangan, sabar. Rasulullah SAW, paman beliau yang paling berjasa, termasuk orang yang paling berjasa, ya. Itu ternyata apa? Meninggal dunia Rasulullah SAW tidak mengantarkan jenazahnya. Tidak ikut mengkuburkan. Ya. Kembali ke sini, ma'asulikhah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah ya, seorang mukmin harus mulia dengan agamanya. Ya. Nah, cara kita menempatkan sikap atau memperlakukan orang-orang kafir, la ghulu wa la ifrat. Ya, harus sikapnya pertengahan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, jangan berlebihan, jangan mengkurang-kurangi. Ya. Jangan kita sampai toleransi berlebihan sampai memuliakan mereka. Ya, sampai ikut membantu perayaan ibadah mereka. Ini sudah berlebihan. Ya, sampai mengucapkan selamat kepada mereka di hari raya mereka. Ya, Masya Allah. Ini berlebihan. Ini enggak diizinkan. Atau jangan mengkurang-kurangi sampai enggak pernah ya disambung sama sekali persaudaraannya. Enggak pernah ya dijenguk, sakit enggak pernah dijenguk. Kena musibah dibiarkan. Ya. Jangan seperti itu. Ya, mereka masih memiliki hak. Ya, demikian juga tetangga yang kafir sekalipun masih punya hak. Tetangga walaupun kafir masih punya hak. Masih ingat ya kisah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau menyembelih kambing, ternyata budak yang menyembelih kambing tadi dibilang, ya. Apa? Tahajirana. Ya, ingat-ingat tetangga kita al-Yahud yang beragama Yahudi. Kemudian dikatakan apa? Al-Yahud. Ya, orang Yahudi, Anda mau kasih hadiah sama dia? Beliau menyatakan, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya mazalal Jibril yusini bil jarh hatta dhanantu annahu sayuwarith." Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai seolah-olah tetangga ini akan dapat warisan. Kasih dagingnya, kasih antar sama mereka yang Yahudi itu. Tetangga kita. Jadi yang namanya tetangga pasti punya hak. Masih punya hak untuk kita berbuat baik. Apalagi sudah tetangga, saudara lagi. Walaupun kafir masih punya dua hak, hak persaudaraan, kerabat, hak tetangga. Ya. Jadi begitu besarnya perhatian Islam. Ya. Kembali ke sini ma'asulikha rahimani wa rahmatullah. Jangan gulu, jangan ikhwat. Ambil sikap pertengahan dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir. Dan kita harus memiliki ilmu agar kita tidak salah dalam memperlakukan orang-orang kafir, apalagi kerabat kita dan seterusnya. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas ikhwah. Kita lanjutkan bismillah di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.